Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masya Allah, zadakumullahu ilman wa hirsa. Masya Allah, pemandangan yang seperti ini itu pemandangan yang jauh lebih indah daripada Bromo, jauh lebih menenangkan daripada duduk di pinggir pantai ditemani secangkir kopi hangat bersama dengan dua istri. Itu enggak ada apa-apanya. Apa yang barusan kita lihat itu jauh lebih membahagiakan, menenangkan. Santri yang semangat itu obat bagi sang ustadz. Kalau ustadznya dalam keadaan kurang sehat, lihat santrinya semangat, tanpa obat langsung sehat, walaupun habis dares langsung kumat. Tetapi masya Allah, kebiasaan semacam ini itu saya harapkan terus dijaga dalam semua durus. Semangat dalam menghafalkan durus, menghafalkan dalil, menghafalkan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam dalam dars Sahih Bukhari, kemudian apa namanya, Bulughul Maram, Jami'us Sahih, Asy-Syari'ah, dan lain sebagainya. Antum hafalkan tanpa menunggu komando dari ustadznya. Tidak perlu ustadznya marah-marah dulu, ya, memberikan ancaman baru semangat, ya. Yang seperti ini terus antum jaga. Seperti yang sering kita sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah keadaan sebuah kaum sampai mereka berusaha merubah keadaan dirinya sendiri. Bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Arti positif, kita tidak bisa mendapatkan sebuah kemuliaan kecuali harus sungguh-sungguh di dalam meraih kemuliaan tersebut. Ya, menjadi seorang yang faham tentang agama Allah itu luar biasa. Tidak bisa diraih kalau tidak dipaksa. Dipaksa dulu, nanti terbiasa, baru luar biasa. Hakadai khanibidina azani allahu wa iyakum. Selanjutnya kita apa namanya mengkaji bersama-sama beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang sudah antum hafalkan bersama. Fafi hadal hadith, dalam hadith ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, alamun min a'lamin nubuwah. Ada tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-ikhbar bi umuril ghaib, memberitakan sesuatu yang bersifat ghaib. Dan tentunya apa yang sudah beliau sampaikan wajib untuk diimani. Di antara peristiwa menjelang hari kiamat, munculnya angin yang sangat lembut menyisir seluruh daratan bumi, melewati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Zahir hadisnya baik manusia, begitu pula jin akan melihat dan mengalami peristiwa yang sama, mengingat bangsa jin juga termasuk makhluk yang mukallaf. Allah kirimkan angin yang berhembus dari Yaman menerpa setiap insan dan bangsa jin yang masih memiliki keimanan, meskipun sedikit, akan meninggal dunia seketika. Ini berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin Rasul alaihi salatu wassalam berbicara, apalagi dalam urusan-urusan gaib, kecuali dengan dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan tidak lain adalah wahyu yang diberikan. Wa fihi aydan, faedah yang kedua, fihi bayan syaratin min asyratis sa'ah. Di sini diterangkan satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Bahasa Arabnya syaratun, ra'nya di fathah. Syaratun jamaknya asyrat, artinya alamatun, tanda. Kalau ra'nya disukun, syartun, itu jamaknya syurutun, artinya persyaratan. Beda harokat, beda arti. Paham ya? Nah, di sini diterangkan satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu ba'thur rih minal Yaman, munculnya angin dari Yaman. Wa hadza asyaratu min asyratis sa'ah al-kubra. Tanda yang disebutkan di dalam hadis ini tergolong tanda-tanda kiamat besar. Mungkin banyak di antara antum yang sudah paham namun labas mimbabil mudhakarah untuk mudhakarah asyratus sa'ah naw'an. Tanda-tanda hari kiamat itu ada dua secara garis besar. Yang pertama disebut dengan asyratus sa'ah as-sughra, tanda kiamat kecil. Maksudnya apa? Wahia alamatun tadullu ala anna sa'ata haqqun. Tanda kiamat kecil adalah tanda-tanda yang menunjukkan kiamat itu ada. Ya. Kiamat itu termasuk perkara gaib. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Informasi yang sampai kepada kita hanya menjelaskan la taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Ya, padahal Jumat itu hari yang paling dinanti oleh para santri. Ya kan? Kalau sudah ketemu Sabtu itu sudah loyo. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau masuk hari Kamis, apalagi Kamis sore, itu bahagianya luar biasa. Kenapa? Waktunya libur. Ya. Padahal hari Jumat itulah waktu terjadinya hari kiamat. Cuman kita enggak tahu Jumat yang mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa terjadinya hari kiamat. Yang penting hari Jumat. Nah, untuk membuktikan kepada umat manusia kalau hari kiamat itu ada, sehingga mereka-mereka yang meyakini kiamat itu pasti terjadi akan bergegas menyiapkan bekal. Karena kalau sudah terjadi hari kiamat, sudah tidak ada lagi kesempatan beramal soleh. Sudah habis waktu beramal. Yang ada adalah waktu pertanggungjawaban dan waktu ahlul jannah dipersilahkan masuk ke dalam surga, ahlun nar dilemparkan ke dalam neraka. Nah, untuk membuktikan dan meyakinkan umat manusia kalau hari kiamat itu ada, disebutkanlah dalam hadis maupun dalam ayat tanda-tanda kiamat kecil. Ya, bukan kiamatnya yang kecil, tapi tanda-tandanya. Paham ya? Tanda-tanda kiamat yang bersifat kecil sebagai bukti kiamat pasti terjadi. Mana buktinya kalau kiamat itu pasti terjadi? Disebutkan, kelak kamu akan melihat ini, dan terjadi. Dimulai dari diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, sebagian ulama berpendapat awwalu asyratis sa'ah as-sughra bi'thatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kiamat kecil yang paling awal adalah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berdasarkan hadis liqaulihi alaihi salatu wassalam bu'ithtu ana was sa'atu kahataini Aku diutus dalam keadaan jarak antara aku dengan hari kiamat kahataini wa asyara bisababah wal wusta. Ya, jarak antara aku dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Jari telunjuk, jari tengah. Ya. Ini sering dipelesetkan kalau lagi musim kampanye, coblos nomor 2. Yang itu ya. Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Yang ini ya. Nah, tapi enggak, sama sekali enggak menunjukkan arti itu. Nah, para ulama beristimbat dari hadis tersebut, awal kali tanda hari kiamat saat Rasul diutus. Sebagian lagi, wa dhahabal akharun, sebagian para ulama yang lain berpendapat awalu asyratis sa'ah as-sughra maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal mula atau tanda kiamat kecil paling awal itu kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam. Malah lebih awal lagi, jauh sebelum Rasul diangkat sebagai nabi, karena beliau diresmikan, dinobatkan sebagai utusan Allah saat usianya berapa tahun? 40 tahun. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Kemudian setelah itu bermunculan tanda-tanda kiamat kecil. Fathu Baitul Maqdis di antaranya. Penaklukan Baitul Maqdis yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Kemudian tanda-tanda yang lain banyak. Ya, kurang lebih hampir 60 sekian tanda. Ya, lebih dari 60 tanda sebagai bukti kiamat itu ada. Di antaranya banyaknya pembunuhan. Itu salah satu tanda hari kiamat. Zuhurul jahli, lebih mendominasi kejahilan, sampai seorang muslim tidak faham tentang urusan agamanya kecuali arah kiblat. Yang dia tahu tentang Islam cuma satu, kiblatnya saja. Ya, orang kalau sholat kiblat menghadap kemana? Kemana kalau sholat? Menghadap ke Ka'bah, kan gitu ya. Kalau di negara kita menghadap ke arah barat, kan dividina azani allahu wa iyyakum. Cuman itu yang dia tahu. Ya, yang lain enggak ngerti. Tata cara sholat enggak tahu. Ya, kadang dia sholat subuh 3 rakaat. Kan gitu ya. Nanti sholat maghrib dipangkas jadi 2,5. Wudhunya juga enggak tahu dan lain sebagainya. Itu tanda hari kiamat. Termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya toko. Ya, bermunculan toko. Banyak toko itu juga menunjukkan dekatnya hari kiamat. Dulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, toko itu jarang. Transaksi jual beli ya di pasar. Kalau pasarnya tutup, selesai. Ya, enggak ada. Madura Mart itu enggak ada. Ya, lo sekarang kan sampai 24 jam. Ada yang standby, ya kan? Nah, dan mulai banyak berdekatan. Nah, itu termasuk. Ya, termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Subhanallah, dalam sebagian riwayat, seingat saya riwayat Ibnu Hibban dan juga Tabrani, di antara tanda dekatnya hari kiamat dipermudah alat-alat tulis. Ya, dipermudah alat-alat tulis, pulpen, kertas, media tulis-menulis, mudah. Bahkan orang tidak pakai pulpen, tidak pakai kertas, bisa nulis saat ini. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dengan dua cara. Cara yang canggih, cara tradisional. Cara yang canggih, pakai gadget. Entah dengan oret-oretan gini, atau dengan voice, nanti akan tertulis sendiri, kan gitu ya. Naam. Sekarang dimudahkan. Nomor dua, cara tradisional, nyuruh orang nulis. Dia enggak nulis, tapi nyuruh orang. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ada jasa-jasa penulis, ya, katib, ya, tukang ketik dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, itu termasuk tanda hari kiamat. Ya, banyak. Tanda-tanda hari kiamat itu sangat banyak. Terutama tanda kiamat sughra, lebih dari 60 tanda. Semoga nanti diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyebutkan secara detail lengkap dengan dalil-dalilnya apa saja tanda-tanda hari kiamat. Naam. Yang kedua, dari tanda kiamat, asyratus sa'ah al-kubra, tanda kiamat besar. Wahia alamatun tadullu ala qurbi wuku'i al-qiyamah. Tanda kiamat besar maksudnya adalah tanda-tanda yang menunjukkan kalau hari kiamat sudah dekat. Tidak lama akan terjadi hari kiamat. Bisa dibedakan? Kalau tanda kiamat kecil, itu bukti kiamat ada. Kalau tanda kiamat besar, itu tanda sebentar lagi kiamat akan terjadi. Fa idza dhahara syaratun minha tatabahu al-akharun. Kalau satu tanda muncul, maka akan diiringi tanda-tanda berikutnya. Wa akhiruhu qiyamus sa'ah, yang diakhiri dengan terjadinya hari kiamat. Jadi kalau satu tanda muncul, itu akan terus bersambung. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Dalam sebagian riwayat disebutkan 10 tanda, sebagiannya lagi 11 tanda, ya. Ada penyebutan dalam beberapa hadis 10 tanda hari kiamat kubro, kiamat besar. Tetapi riwayatnya dengan lafadz yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Secara garis besarnya ada 10 tanda kiamat kubro. Satu muncul akan diiringi, diikuti oleh tanda-tanda yang lain, diakhiri dengan terjadinya hari kiamat. Naam. Wa min asyratis sa'ah al-kubra, dan di antara tanda kiamat besar, kiamat kubra, ar-rih minal yaman kama fil hadith, munculnya angin dari Yaman seperti yang disebutkan dalam hadith ini. Hadith yang kita baca, hadithnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ini tentang tanda kiamat besar. Ya, peristiwa ini setelah turunnya Nabi Isa, setelah terbunuhnya Dajjal. Otomatis jauh sebelum kemunculan Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Imam Mahdi ini pemimpin kaum muslimin yang menyatukan seluruh kaum muslimin di akhir zaman. Nama beliau sama seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi, dari Bani Hashim, orang Quraisy. Ya, Ahlul Bait sah dan resmi, valid absolut. Nah, saya ulangi ya, nanti ada Imam Mahdi, namanya sama kayak Nabi kita Muhammad, Muhammad ibnu Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi, dari Bani Hashim, orang Quraisy, valid sah absolut, yes, tidak terbantahkan. Ya, tidak perlu geger. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Jadi kalau ada orang saum laki ngaku Imam Mahdi, dusta. Udah ngaku Imam Mahdi, namanya bukan Muhammad tapi Salim. Ya, itu jelas bohongnya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bisa dipahami ya? Lah, Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi itu juga menjadi tanda kiamat besar. Ya, tanda kiamat besar. Beliau di akhir zaman nanti sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin. Nah, muncullah Dajjal pada masa Imam Mahdi. Ini bukan Imam Mahdi versinya orang-orang Syiah Rafidah kadzabun. Ya. Kalau Syiah Rafidah beranggapan kalau Imam Mahdi itu Imam Mahdi Al-Muntadhar, yang ditunggu kemunculannya. Muncul di mana? Di gua. Jadi kemunculannya itu nanti muncul dari gua. Sampai sekarang orang-orang Syiah Rafidah berkeyakinan ada gua-gua tertentu dijaga oleh mereka sambil nunggu Imam Mahdi keluar. Barangkali proses downloadnya belum selesai. Ya, jadi Imam Mahdinya di-download dulu. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya, bukan versinya Syiah Rafidah. La yultafat ila qawlihim. Ya, enggak perlu dikubris pendapat mereka. Ya, wujuduhum ka'adamihim. Ya, pendapat mereka itu enggak dianggap. Ya, tidak dianggap sama sekali. Bukan Imam Mahdi versi mereka. Tapi ini Imam Mahdi yang dikhabarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Cirinya namanya sama dengan nama Rasul, Muhammad ibnu Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi, dari Bani Hashim, orang Quraisy. Jadi kalau bukan Bani Hashim, bukan orang Quraisy, ngaku Imam Mahdi, jangan ragu untuk mengatakan orang tersebut dusta. Paham ya? Nah, setelah Ya'juj Ma'juj, bahkan ya kan, huru-hara di akhir zaman, fitnahnya Dajjal yang dahsyat, kemudian turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari langit berpegangan dengan sayap dua malaikat, turun di Menara Putih, khanifidina azani Allah wa iyakum, wilayah Damaskus. Nabi Isa turun saat itu berusia 33 tahun. Ya, jadi jangan beranggapan Nabi Isa kan sudah ratusan tahun, kan gitu ya. Nanti pas turun wis tuwek, kan gitu ya. Putih semua, jenggotnya panjang, ya toh, pakai tongkat. Meskipun sakti tapi ketok tuwek gitu ya. Ndak. Nabi Isa ketika turun usia beliau 33 tahun. Rotat kok 33? Enggak nambah rotat usianya. Padahal keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Nabi Isa itu satu-satunya manusia yang masih hidup yang saat ini menjadi penghuni langit, yang ditemui oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam malam Mi'raj ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Kalau para nabi yang lain hanya ruhnya saja, ketemu Nabi Adam, ruhnya Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim, ruhnya Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Isa, Nabi Musa, ruhnya Nabi Musa. Tapi ketemu Nabi Isa, ruh dan jasadnya utuh. Padahal peristiwanya ratusan tahun silam diangkatnya Nabiullah Isa. Naam. Kenapa kok enggak nambah umurnya? Antum. Dipaus. Gitu ya? Piye? Hah? Masuk dipaus. Ustaz, dipaus Ustaz, karena Nabi Isa mengalami hibernasi kayak beruang gitu ya, tidur panjangnya. Enggak, melek. Kan bidina azanillahu wa iyyakum. Kenapa kok usianya pas turun dengan ketika diangkat sama, tetap 33 tahun. Lalu diangkat 33 tahun. Nanti turun di akhir zaman juga tetap 33 tahun. Karena perbedaan waktu di langit dengan di bumi. Ya kan? Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama seperti 1000 tahun di bumi. Jadi kalau sehari di langit, di bumi sudah berlalu 1000 tahun. Ya kan? Jadi kalau sekarang hadirin azanillahu wa iyyakum, misalkan kalau mau dikalkulasi ya dihitung-hitung, oh sudah 1000 sekian tahun misalkan. Berarti baru 2 hari. Ya kan? Sehingga enggak heran saat turun nanti usianya masih tetap 33 tahun. Dan nanti Nabiullah Isa setelah membunuh Dajjal, ya karena memang Dajjal ini fitnah yang luar biasa. Diberitakan dalam hadis badannya sangat besar tapi pendek. Nah, inilah penggambaran hakiki kata pendekar, pendek kekar. Yaitu Dajjal. Kan gitu ya. Dia manusia. Manusia, bukan bangsa jin. Dajjal itu manusia, bukan bangsa jin. Manusia, sama seperti kita. Pendek, kekar, besar. Ya kan? Mata kanan rusak. Mata kanannya rusak. Penggambarannya seperti anggur yang kering. Tahu anggur yang kering? Kismis, kan bidina azanillahu wa iyyakum. Itu mata kanannya Dajjal. Mata kiri sehat. Kan gitu ya. Tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Kalau sebagian riwayat dieja kaf fa ra. Hanya bisa dibaca oleh seorang mukmin. Kalau dia punya iman, dia bisa baca. Ya toh, tertulis di antara kedua matanya kafir, bukan tato. Ya, jadi kalau ada yang diisukan sebagai Dajjal gara-gara mentato di dahinya sini, kafir misalkan, bukan Dajjal dia. Apalagi kalau kurus kering gitu. Ya, bukan Dajjal. Dajjal kok kurus kering, enggak menakutkan kan gitu ya. Itu kalah dengan kipas angin. Ya toh? Dajjal pendek tapi besar. Mata kanan rusak seperti kismis. Mata kirinya sehat, normal. Tertulis di antara dua matanya kafir. Yang bisa membaca hanya seorang mukmin. Ya. Dalam lafaz hadisnya, la yaqra'uha illa mukmin. Enggak ada yang bisa membacanya kecuali mukmin, bukan yang berKTP Islam. Yang KTP-nya Islam belum tentu. Karena nanti banyak orang-orang yang zahirnya muslimin ikut dengan dajjal karena fitnahnya dahsyat. Paling banyak pengikut dajjal satu, Yahudi. Nah, Yahudi jelas itu sudah menjadi anak buah dajjal. Nomor dua, orang-orang Khawarij. Orang Khawarij kalau masih tersisa, walaupun secara kelompok, secara organisasi yang terstruktur, tidak ada. Ya, sudah tidak ada kelompok Khawarij. Tetapi secara pemikiran akan selalu ada. Dengan faham takfirinya, dengan gaya teror yang khas dari mereka. Ya, kelompok yang haus darah Khawarij. Khadibidina azani Allah wa iyakum. Akan terus bermunculan, muncul, diberangus, habis. Nanti muncul, diberangus, habis. Berujung dengan kemunculan Dajjal. Mereka menjadi anak buah Dajjal. Ya, ABD. Bukan ABK, ABD. Anak buah Dajjal. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Nomor tiga, yang banyak menjadi pengikut Dajjal. An-Nisa, kaum wanita. Sampai pada tingkatan dalam sebagian riwayat, setiap laki-laki akan mengikat wanita di anggota keluarganya supaya tidak keluar dari rumah. Ibunya diikat, istrinya diikat, saudari perempuannya diikat, anak perempuannya diikat, istrinya diikat di rumah. Kenapa? Ketika kemunculan Dajjal, rata-rata wanita ikut dengan Dajjal. Dan Dajjal ini bisa dibilang sakti. Dia manusia biasa, tapi diberi oleh Allah kemampuan yang luar biasa. Sakti, mandraguna. Ya, bisa nurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuhan, instan langsung tumbuh. Ya toh? Ngomong ke arah langit, turun hujan, langsung turun, berhenti, berhenti. Ya, wilayah tandus, ya. Tumbuh padi, langsung tumbuh padinya. Sangar Dajjal ini, sakti mandraguna. Tapi jangan salah, Nabi Isa juga tidak kalah mukjizatnya. Bahkan lebih canggih, lebih hebat. Kalau Dajjal masih ngomong, kalau Nabi Isa enggak pakai ngomong. Lihat ke arah langit, turun hujan. Ya, ini lebih canggih lagi kan gitu ya. Nah, kalau Dajjal sih ngomong, ada passwordnya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, Dajjal nanti datang dengan membawa roti sebesar gunung. Roti sebesar gunung. Gunung itu sak pendek-pendeknya gunung, ya, itu lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Bayangkan kalau itu adalah roti. Ya, pabrik sari roti kalah. Ya, yang biasa naik gunung ngerti gedenya gunung, tingginya gunung kan gitu ya. Para pemula yang naik gunung-gunung yang ya 1-2-3 jam nyampe ke puncak, itu tetap gede gunungnya. Kalau antum enggak tergambar, datang ke Sekapuk. Khadibidina azani Allahu wa iyakum. Ya walaupun bukan gunung ya, tapi bukit gitu ya. Ya, perwakilan lah. Bayangkan ya, yang sudah diolah oleh tangan manusia, bukit atau gunung Sekapuk arah Paciran itu dari kejauhan bentuk itu kayak roti tawar. Khadibidina azani Allahu wa iyakum. Ya, bagian sini yang ada pinggirannya, bagian sini putih bersih kan gitu ya. Persis kayak roti tawar. Ya, bayangkan kalau itu roti dibawa oleh Dajjal saat musim paceklik. kelaparan di mana-mana. Bawa roti segede gunung. Dibagikan cuma-cuma. Satu syaratnya, mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Semua orang berbondong-bondong. Fitnah yang lebih mengerikan, yang ikut Dajjal, kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Ya kan? Subur tanamannya, makmur hidupnya, kalau ikut Dajjal. Desa-desa yang ingkar dengan Dajjal, kemarau panjang. Ujian loh. Ya kan? Dahsyat ketika itu. Keimanan dipertaruhkan. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Selesai mate Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Walaupun sakti, begitu lihat Nabi Isa, hilang kesaktiannya. Mendadak Dajjal itu seperti lilin yang apa namanya terbakar api, meleleh. Lihat Nabi Isa, belum diapa-apakan. Lihat Nabi Isa, langsung diem kicep. Ya, jadi enggak ada apa-apanya dengan Nabi Isa. Kan dibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa di Babiluddin, ya, gerbang Lud. Ya. Yang jelas itu bukan gerbang pasar Meriunan, ya, enggak. Bukan di sini peristiwanya. Ya. Selesai Dajjal, huru-hara Dajjal selesai. Nabi Isa hidup, ya kan, 7 tahun setelah kematian Dajjal. Muncul lagi Ya'juj Ma'juj, juga dari bangsa manusia. Benteng Ya'juj Ma'juj, ya, bobol. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Keluar dua suku anak Adam yang sangat beringas. Jumlahnya banyak, lincah, sadis, bengis. Tidak menemukan mata air kecuali habis. Saking sangarnya loh. Lewat Bengawan Solo, entek. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, semua sumber mata air kalau dilewati Ya'juj Ma'juj amblas. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Meskipun walaupun dalam sebagian riwayat sifat atau ciri-ciri fisik mereka itu memang agak aneh kan gitu ya. Tetapi mereka dengan pendapat yang rajih masih manusia. Ya, suka merusak, membantai dan lain sebagainya. Ya, huru-hara menjelang hari kiamat ada Ya'juj Ma'juj. Ini apa namanya bisa dibilang sisi gelap manusia diwakili oleh Ya'juj Ma'juj. Serakanya na'udzubillahi min dzalik. Kalah Firaun khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya'juj Ma'juj setiap kali masuk ke sebuah wilayah, mata air dihabiskan, sumber makanan dihabiskan, penduduknya dibantai habis. Ya toh? Perang dengan Ya'juj Ma'juj sangat melelahkan. Sampai Nabi Isa kewalahan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemenangan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Maka dikirimkan ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mate Ya'juj Ma'juj. Sudah mati masih merepotkan. Kenapa? Enggak ada yang ngangkut bangkainya. Mayatnya bergelimpangan dengan jumlah yang banyak, ribuan orang, ratusan ribu orang, semua jadi mayat dadakan. Baunya betul-betul mengganggu seluruh penduduk bumi ketika itu. Lagi-lagi Nabi Isa berdoa, turunlah burung-burung membawa jasad mereka dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman warga. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Selesai. Ya kan? Huru-hara Dajjal tuntas. Huru-hara Ya'juj Ma'juj selesai. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Babi-babi di muka bumi disembelih semua oleh Nabi Isa. Salib-salib, baik yang terbalik atau enggak, kecil, besar, sedeng, bahkan patung salib, rosario, apapun namanya, dipatahkan semua oleh Nabiullah Isa. Nabi Isa yang matahkan. Ya toh? Jadi kalau sekarang umat Kristiani dengan khidmat dan khusyuknya menjadikan itu lambang ketuhanan, ya mohon maaf Anda salah jalan. Kok kasar sekali kalian umat Muslim mengganggu ibadah kami? Lah memang salah. Terus gimana yang benar? Baca dua kalimat syahadat baru benar, ya kan? Nanti di akhir zaman yang kalian tuhankan itu berburu babi. Dalam artian bumi harus steril dari babi. Ya toh? Kemudian salib harus steril, hilang dari muka bumi, dipatahkan semua. Kan dibidina azanillahu wa iyyakum. Kalau itu nempel di dinding, copot, patahkan, bakar. Kalau itu nempel di kitab, sobek, bakar. Kan dibidina azanillahu wa iyyakum. Dan saya yakin begitu pula seluruh kaum muslimin tanpa sedikit pun keraguan, karena Rasul yang memberitakan alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami? Taib. Selesai semua huru-haranya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. 7 tahun kedamaian menyelimuti seluruh permukaan bumi. Keadilan yang hakiki terwujud ketika itu. Kesejahteraan yang diidam-idamkan dirasakan ketika itu. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Barulah setelah itu Nabiullah Isa meninggal dunia. Berarti 33 tambah 7 sama dengan, halo kaum muslimin, sama dengan 40 tahun. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Meninggal usia 40 tahun. Nah, setelah kematian Nabi Isa, kemudian jauh, ya biasa manusia kan gitu ya. Kalau lagi ada nabinya, lagi ada pemengingatnya, itu sergap semangat. Ngerti? Mati nabinya, hilang penyemangatnya, ya loyo lagi. Terbelah lagi umat manusia antara soleh dengan yang tidak soleh. Ya. Antara yang hatinya salim dengan yang tidak salim. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Antara mukmin dan kafir muncul lagi. Padahal sudah melewati dan menyaksikan huru hara dajjal. Huru hara ya'juj ma'juj. Ya muncul lagi ya namanya manusia. Nah setelah itu. Tanda yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam sebagian riwayat, sore hari berhembus angin dari Yaman. Semua mukmin di muka bumi meninggal dunia seketika. Malam harinya Al-Quran diambil dari semua mushaf, diambil, diangkat dari semua hafalan. Dari dada-dada para penghafalnya, laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda. Seberapapun banyaknya hafalan yang dia miliki, diambil pada malam hari itu. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Mushaf-mushaf yang selalu ada di masjid-masjid kaum muslimin, hilang. Al-Quran tidak ada. Keesokan harinya ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, orang tidak lagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak lagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah enggak lagi tersebut asma'ul husna. Sudah tidak lagi terdengar kalimah tayyibah. Sekarang masih terdengar salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kalimat thayyibah masih terdengar. Bahkan orang kafir sekalipun juga ikut-ikutan. Selesai minum, alhamdulillah. Besok insyaallah saya kirim minyaknya. Kafir ngomong insyaallah. Luar biasa. Kan gitu ya. Nanti setelah ditiupkan ruh, ditiupkan angin, dengan ciri-ciri yang disampaikan dalam hadis, semua mukmin mati, malam harinya Al-Quran dicabut, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keesokan harinya enggak ada yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala, enggak lagi terdengar nama Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Barulah saat itu terjadi, terbitlah matahari dari barat. Ya, terbit matahari dari barat. Ketika tidak ada lagi manusia yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, terbit matahari dari arah barat. Mendadak mereka menangis, sujud, minta ampun kepada Allah, enggak digubris. Maka muncullah api. Khanifidina azani Allah wa iyakum, menggiring manusia ke padang mahsyar. Hancurlah jagat raya ini setelah ditiup sangkakala yang pertama. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ini singkat cerita. Ada beberapa tanda yang enggak disebutkan, ya, karena memang pembahasannya butuh waktu tersendiri. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tayyib. Faedah yang berikutnya dari hadis ini, fihi bayan anna mauta salihin min asyratis sa'ah. Hadis ini menjelaskan kepada kita kematian orang-orang saleh termasuk tanda kiamat. Masuk kategori yang mana? Asyratus sa'ah as-sughra, tanda kiamat kecil. Kematian orang yang saleh itu juga menjadi tanda hari kiamat. Ini pun juga dikuatkan khanifidina azani Allah wa iyakum dengan penjelasan hadis yang lain. Naam. Wa fihi aydhan faedah yang berikutnya, annas-sa'ah la taqumu illa ala syirarin nas. Hadis ini menerangkan kepada kita hari kiamat tidak akan terjadi dan tidak pernah disaksikan kecuali oleh orang-orang yang jelek. Ya, yang melihat kehancuran alam semesta, runtuhnya langit, kemudian robohnya gunung-gunung dan lain sebagainya dari peristiwa-peristiwa maha dahsyat yang diberitakan di dalam Al-Quran tentang rincian hari kiamat, itu hanya dilihat oleh orang kafir. Mukmin tidak diberi kesempatan untuk melihat hal yang mengerikan semacam itu, karena lebih dulu dicabut nyawanya secara massal, bahkan secara total, semua kaum mukminin di muka bumi mati serentak dengan dikirimkannya angin yang lembut dari arah Yaman. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, wa fihi aydhan faedah yang berikutnya, fihi dalil ala annal iman yazidu wa yanqus. Hadis ini termasuk dalil bahwasanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan. Sekecil apapun ketaatan yang antum lakukan akan menambah keimanan antum. Wa min a'dhami tha'ah, dan di antara ketaatan terbesar, la siyama inda akhiriz zaman, khususnya pada akhir zaman semacam ini, talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama. Itu benteng keimanan paling kokoh di akhir zaman. ilmu syar'i yang bermanfaat, yang barokah, yang membuahkan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi hisnul hasin, benteng terkokoh untuk melindungi dan mencegah seorang hamba dari murka Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas ilmu, mencatat, mendengarkan dengan seksama, konsentrasi dalam memahami, kemudian nanti dirapikan, dibagikan, diamalkan, termasuk dihafalkan. Bagian dari ketaatan menambah keimanan. Kan ibidina azaniyallahu wa iyyakum. Jadi kalau dihimbau untuk menghafal ilmu, semangat, karena akan menambah keimanan antum, termasuk di dalamnya hafalan hadis. Kalau hafalan Quran, bila syak, ya nggak perlu diragukan, jelas menambah keimanan. Masuk pula dalam rangkaian thalabul ilmi syar'i yang tidak boleh diremehkan, hafalan hadis, nambah keimanan. Ya, asalkan niatannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Mahma saghurat, sekecil apapun maksiat yang kita kerjakan berpengaruh dengan keimanan. Al ma'asi darajat wa tabaqat, ba'duha akbar min ba'din wa ashaddu khataran minal ukhra. Dosa dan maksiat itu bertingkat-tingkat, ada yang lebih besar dari yang lain, ada yang lebih berbahaya dari yang lain. Tetapi sekecil apapun maksiat yang antum lakukan punya pengaruh dengan keimanan. Ya. Maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat tangan, maksiat kaki, ya, maksiat perut dan lain sebagainya. Itu punya pengaruh dengan keimanan. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Paham ya? Baik, sehingga jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Baik. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Fihi, di dalam hadis ini, hadithina azani Allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita aidami kudratillahi ta'ala, besarnya kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu, innallaha qadir, Allah maha mampu. Wafihi aidan, juga menunjukkan kepada kita dha'fil insan, lemahnya manusia. Antum dan kita semua yang tercipta sebagai manusia harus sadar kita itu makhluk yang lemah. Mati seperti dalam hadis ini hanya gara-gara angin. Anginnya bukan angin topan, bukan angin yang membinasakan, memporak-porandakan apapun yang dilewatinya. Tidak, angin yang lembut. Dilewati oleh angin yang lembut yang dikirim dari Yaman, khanibidina azani Allah wa iyyakum, mati seketika. Saking lemahnya umat manusia, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga jangan pernah muncul niatan-niatan takabur, jangan pernah dibiarkan benih-benih kesombongan muncul dalam hati kita. Manusia tidak pantas untuk sombong. Jangankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau diperbandingkan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, kita tidak ada apa-apanya. Ya, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu enggak mampu melobangi bumi. Ya, penasaran sama bumi, sama tanah, coba dibor, dibolongi sampai bolong. Kalau bolongi tembok bisa. Bolongi bumi enggak iso. Ya kan? Enggak bisa. Lemah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau salah ngebor tuh yang keluar lumpur lapindo. Sampai sekarang manusia tidak bisa menghentikan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum, dan tidak bolong. Paham? Walan tablughal jibala tula. Manusia itu tidak bisa fisiknya gede tinggi setara dengan gunung. Oh no. Zaman kita 190 cm sudah dianggap raksasa. 2 meter sudah dianggap raksasa. Tidak ada ceritanya gunung cuma 2 meter. Jadi pahami? Wong tempat penyimpanan pasir Lumajang. Ya, yang dipakai untuk bangunan itu, bahan bangunan pasir sungai. Pasir hitam Lumajang kan termasuk yang paling bagus untuk pembangunannya. Kalau pasir Sedayu enggak masuk. Pasir Lumajang itu kalau disimpan di tempat penyimpanannya, subhanallah, tingginya itu sampai 10 meteran. Pasir. Ya, banyak pekerja-pekerja yang enggak diketahui rimbanya ternyata kelelep pasir. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Saking kecilnya manusia. Ya. Stok pil batu bara lebih tinggi lagi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Betul-betul gede, tinggi. Manusia itu enggak ada apa-apanya. Yang paling gede di antara antum. Itu kalau masuk. Ya, masuk ke stokpilnya batu bara, gudang penyimpanan batu bara. Ya Allah, kecil sekali. Ya, kalau posisinya antum mau kulaan batu bara kan gitu ya. Nah, siapa tahu kan gitu toh. Enggak ada yang ngerti. Santri, santri sukses kan gitu ya. Nah, datang ke perusahaan, saya butuh batu bara. Berapa banyak? Ya, enggak banyak-banyak lah. Kirimkan saya 10 kapal. Ya. Ya, paling enggak 2000 ton gitu ya. Batu bara. Siap. Cek dulu batu baranya. Kita kantornya di atas. Cek dari atas gini, kelihatannya kecil. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Saya mau lihat langsung. Saya mau pegang batu baranya. Nanti yang dikirim grade C, yang saya pesan grade A, yang datang grade C. Saya mau lihat. Silahkan diantar. Begitu sampai di sana, ya Allah, tingginya luar biasa. Itu batu bara. Antum kalau misalkan ditonjok terus dimasukkan dalam batu baranya, enggak ada yang tahu. Karena batu bara yang bagus itu hitam mengkilat. Ya, hitam mengkilat. Antum kalau masuk, zep, sembunyi gitu ya, main peta umpet, masuk di batu bara, enggak ketok. Ya, enggak ketok. Yang penting jangan ketawa. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Hitam mengkilat batu bara yang bagus, kan gitu ya. Nah, itu menandakan manusia itu kecil, lemah, hina, enggak pantas untuk sombong. Dengan sesama makhluk Allah saja enggak sebanding. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Baik. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Adapun bab yang berikutnya, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang.